hatine dewek beline duseng je dadi hati ngalahin rakan atine dikala adi nyaratang beli nanging atin beline subekadong sake muda adi dadi ngeraos gitu norahan takut yen kutang rerama uli munyin adine ento donyih nayang ragan adine simbanila karena takin dispanese hidup ngajak beli ento karena yang beli imu teken dewek apa buen ane lakar saratang yen adi suba ngeraguan beli kudang tiban kaden resnane majalah begat nyambung ke lara-lara nanging pemuput ne dadi buka kene nyen ke ane pantas alah nyen ke ane lakar peleha mirip ke pele ira gejak dadwa apa ulian rerama nesing tae nerikma adine ento donyi nayang ragan adine simban nila karena takin tis panasi hidup ngajak beli ento nana yang beli kimu teken dewek apa buen ane lakar saratan yen adi suba ngeraguan beli kudang tiban kaden tresnane mejalan pegat nyambung ke lara-lara nanging pemuput ne dadi buka kene nyen ke ane pantas alah nyen ke ane lakar peleha mirip ke pele ira gejak dadwa apa ulian ramane sing tae nerima